pemirsa nyanggakeun lagu Nusa Lajengna anu judul laguna Budak Tunggara hasil karya Pacu Cunjet, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.